Hati ada jalan yang harus ku tempuh. Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu, ya Allahku. Jalanmu tak terselami. Kau terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Yang mustahil bagimu, ya Allahku. Jalanmu tak terselami. Kau buat aku terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Dan sejahtera.